المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، لا مدها لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم سبوع حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال. حديث صحيح، رواية إمام مسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi tanya para sahabat dia, atadruna mal ghibah? Apa tahu dah apa dia yang dikatakan al ghibah itu? Al ghibah ni mengumpat, mengatur orang. Nabi tanya kepada sahabat dia, atadruna mal ghibah? Apa tahu dah yang kata mengumpat tu apa? Yang kata mengata korang tu apa? Qalu, sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasul lebih tahu. Kami tak tahu. Kata Nabi, al-ghibah itu ialah zikruka akhaka bima yakrah. Mengumpat ataupun mengata itu ialah kamu sebut sesuatu tentang kawan kamu yang kalau dengar ke dia, dia tak suka. Kita kata pasal satu orang yang orang tu kalau dengar, dia tak suka. Itu mengumpat. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Sahabat kata, apa pendapat tuan kalau sekiranya benda hak saya kata tu ada sungguh ke dia? Saya bukan mereka-reka cerita, tapi apa yang saya kata tu memang ada ke dia. Mengumpat juga ke? Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Nabi kata, kalau sekiranya benda yang kamu kata tu memang ada ke dia, itulah mengumpat. Nabi kata, apa yang kamu kata tu memang ada ke dia, itulah mengumpat. Nabi kata, wa illam yakun fihi ma taqul, tapi kalau yang kamu kata tu tak ada ke dia, kamu mereka-reka cerita nak buruk dia, faqad bahatta. Nabi kata, itu nama dia fitnah. Itu beza dia. Kalau kita cerita aib dia, memang aib tu ada kat dia, itu dah mengumpat. Tapi kalau kita cerita benda yang tak ada-ada, kita yang pandai-pandai dikata kat dia, itu fitnah. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyah kaza wa kaza. Qala ba'd ar-ruwah, ta'ni khatira. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law mudijat bima'il bahr lamazajatku. Qalat Aisha, وحكيت له إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا wa inna li kaza wa kaza atau kama qala hadis hasan sahih riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, satu hari aku kata kepada Nabi, hasbuka min safiyata kaza wa kaza, yani qasira. Aisyah kata satu hari dia kata dekat Nabi tentang Safiyah. Safiyah ni madu dia. Aisyah pun isteri Nabi, Safiyah pun isteri Nabi. So di antara Aisyah dengan Safiyah ni madu. Satu hari Aisyah ni dia beritahu dekat Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata sesuatu yang tak elok tentang madu dia, tentang Safiyah. Dalam hadis ni dia kata ya amir qasirah, dia kata Safiyah ni pendek. Aisyah ni isteri Nabi, dia ni manusia. Walaupun dia isteri Nabi, dia manusia. Jadi sifat keinsanan, sifat manusia tu ada. Jadi antara sama-sama madu ni kadang-kadang ada lah. Satu hari itu terlanjur cakap, dia kata dekat Nabi, dia kata Allah Safiyah ni apa sangat. Dia kata dalam hadis lain kata dia buat isyarat tangan dia, dia nak abang kata kawan ini pendek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Aisyah ni, Nabi kata laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatku. Nabi kata Aisyah, hang tahu tak ni kalimah yang hang cakap ni, hang menghina madu hang, Safiyah ni hang kata dia pendek, hang kata kan kalimah yang kau ucapkan menghina madu hang ni, yang kata Safiyah ni, kalimah itu kalau sekiranya dicampur dengan air laut, Nabi kata lama zajatku, air laut tu nanti berubah jadi busuk dan jadi kotor. Kalimah menghina, Nabi kata kalimah hina orang ni kalau sekiranya dicampur dengan bima'il bahri, dicampur dengan air laut, lama zajatku, nescaya air laut tu akan berubah bau, berubah rasa dia. Nabi kata dekat Aisyah macam tu. Wa qala, dan kata Aisyah, wa hakaitu lahu insanan. Aisyah kata kadang-kadang aku ni duk sembang dengan Nabi ni, kadang-kadang terlanjur pi cerita pasal orang. Wa hakaitu, dan aku menghikayatkan kepada dia insanan, tentang orang, tentang manusia lain. Bila aku start cerita dia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhibbu anni hakaitu insana. Nabi kata aku tak suka dengan hang duk cerita pasal orang. Itu Nabi. Sebelum benda tu melarat pi jadi lagi tak elok, Nabi potong. Nabi kata ma uhibbu, aku tak suka anni hakaitu insana. Aku nak cerita pasal orang ni aku tak suka. Nabi kata wa inna li kaza wa kaza. Nabi kata kerana pada diri aku sendiri pun ada celah dia, ada cacat celah dia. Siapa kita? Kita nak kata korang kita ni elok sangat ke? Itu maksudnya. Kita ni siapa? Kita nak hina orang, kita ni bagus sangat ke? Kita ni siapa? Kita nak rendah-rendah ke orang, kita ni tinggi sangat dah ke kedudukan kita di sisi Tuhan? Itu maksudnya. Orang semulia Nabi, orang sehebat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak mau dengar duk bercakap hodoh tentang orang ni, tak mau dengar. Pasal apa? Pasal Nabi kata duk kata ke orang apa, kita pun apa korangnya, kita pun apalah kelemahan yang ada dekat kita ni yang kita nak pergi nak orang. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yaghmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala Jibril haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas ويقعون في أعراضهم atau kama qal hadis riwayat Imam Abu Dawud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan, Isra dan Mi'raj. Isra Mekah di Baitul Maqdis, Mi'raj Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi kata ketika aku dimi'rajkan, dalam perjalanan aku mi'raj itu, marartu biqaumin, aku nampak satu kaum. Diperlihatkan kepada Nabi satu kaum. Lahum azfarun min nuhas. Kaum itu kuku dia daripada tembaga. On the way Nabi nak mi'raj, nak ke Sidratil Muntaha ni, dalam perjalanan Allah bagi Nabi nampak ada satu kaum yang kuku dia nuhas, tembaga. Yakhmishuna wujuhakum wa sudurahum. Dengan kuku tembaga dia tu, dia duk cakap muka dengan dada dia. Nabi diperlihatkan pemandangan ini. Satu kaum yang kuku dia tembaga, dia duk cakap mukanya, dia duk cakap dada dia, berdarah merambu-rambu. Faqultu man haula ya Jibril? Nabi tanya Jibril yang escort Nabi ni. Nabi kata siapa ni depa ni? Apa pasal ni depa ni kuku tembaga duk cakap muka, duk cakap dada sendiri ni, apa pasal? Siapa depa ni? Qala Jibril. Jibril kata, "Haula'i allazina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang semasa di atas dunia dulu depa makan daging orang. Nabi kata, depa ni adalah golongan manusia yang semasa duduk di atas dunia dulu, ya'kuluna luhuman nas. Mereka makan daging manusia. Merujuk kepada ayat dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala sebut, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Maksud yang kata makan daging orang ialah mengumpat orang. Bila dia mengatakan orang, bila dia mengumpat orang dengan kasar niat hati, dia nak hina orang yang dia kata tu, dia umpama makan daging orang tu. Orang-orang ni masa duduk di atas dunia, kerja dia mengumpat orang, kerja dia menghina orang, kerja dia memandang rendah kepada orang, kerja dia memang macam tu. Maka digambarkan kepada Nabi SAW, mereka ini ditumbuhkan kuku tembaga, duk cakap muka, duk cakap badan sendiri. Jibril kata, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ni adalah orang yang masa atas dunia dulu depa makan daging orang. Maknanya depa mengumpat orang. Wa yaqa'una fi a'radihim. Bahkan depa di atas dunia dulu, mereka suka menjatuhkan maruah orang. Kita bila kita fitnah orang, kita jatuhkan maruah orang tu. Benda kita cakap belum tentu betul pun. Kita pun kiasi dengan orang kata. Satu orang mai kata, kita pun dengar, kita sebarkan lagi benda tu kepada ramai orang lagi. Walhal tak betul. Kalau betul pun berdosa. Apatah lagi fitnah benda yang tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Fatimah binti Qais radiyallahu anha, kata dia, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna abal jahmi wa muawiyata khatabani. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma muawiyya fasu'luk ma la lahu wa amma abul jahmi fala yadha'ul asa an atiqi, atau kama qala hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Fatimah binti Qais, yang ini dia nak bagi pengecualian, daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia menceritakan, dia kata satu hari dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, Fatimah ni kata, inna Abul Jahmi wa Muawiyata khatabani. Fatimah binti Qais, dia berita dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada dua orang main meminang saya. Fatimah ni kata, ya Rasulullah, ada dua orang lelaki-lelaki main meminang saya. Satu ni Abul Jahmi nama dia, yang satu lagi Muawiyah. Saya tak tahu nak pilih mana satu. Dua-dua pun kelihatan ganteng. Nampak okey dua-dua ni. Jadi saya tak tahu mana satu saya nak pilih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Amma Muawiyah fas'aluk. La mala lahu." Nabi kata, kalau kamu nak tanya saya antara dua ni hak mana satu nak pilih, saya tak boleh bagi tahu hak mana patut pilih. Cuma saya boleh bagi tahu siapa depa ni. Nabi kata, Muawiyah itu dia ni fasalu, dia ni miskin, apa kedana. Dia ni la mala lahu. Kalau orang nak harap duit ringgit, harta benda, poci. Tak ada apa dia ni. Dia ni tak ada apa. Itu Muawiyah. Wa amma Abu Jahmi fala yad'u al-'asa 'an 'atiqi. Nabi kata, tapi Abu Jahmi ini orang ada duit. Cuma masalah dia satu, tungkat tak pernah jatuh daripada bahu dia. Makna dia apa? Dia ni kaki pukul perempuan. Itu saja Nabi kata yang aku boleh beritahu. Kalau dua orang ni main masuk meminang, satu Muawiyah, satu Abul Jahmi, aku tak tahu hang pilih sendiri. Dan apa yang hang cari? Nabi kata, kalau sekiranya hang cari duit ringgit, yang ada duit ringgit ni ialah Abul Jahmi. Ini orang ada duit ringgit. Tapi hang silap sikit, lepas pergi ke bagan. Dia kaki pukul orang. Tapi Muawiyah, kalau hang nak duit ringgit, dia tak ada duit ringgit. Tapi dia orang bagus. Cuma dia tak ada apa. Nabi beritahu macam tu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Jadi hadis ni nampak pada kita seolah-olah macam Nabi mengata ke orang. Seolah-olah. Macam Nabi ni mengata ke siapa? Ke Abul Jahmi. Seolah-olah Nabi fihabar, Abul Jahmi ni kalau dalam riwayat Muslim dia kata, wa ammal Abul Jahmi, wa amma Abul Jahmi fadbarahun lin nisa. Dia ni kaki balun perempuan. Dah menikah apa orang dah, semua makan pendapat dia. Jadi Nabi cerita tu nampak macam Nabi mengata dekat Abul Jahmi. Adakah Nabi buat satu benda salah? Maka ulama hadis mengecualikan. Pasal apa? Pasal tujuan Nabi beritahu tu bukan untuk menghina, tetapi tujuan untuk nak selamatkan perempuan ni daripada jatuh ke tangan orang yang disebut sebagai barabun an-nisa. Satu orang yang suka pukul perempuan. Jadi itu dikecualikan. Maksud dia apa? Cerita dengan tujuan nak selamatkan orang lain daripada terkena dengan dia, maka itu tidak dianggap mengata. Dengan syarat apa dia? Hati tidak ada niat nak menghina, tidak ada niat, melainkan niat dia ikhlas nak selamatkan orang ni daripada kena dengan orang yang seumpama Abul Jahmi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Sufyan rajulun shahih wa laysa yu'tini ma yakfi wa walidi illa ma akhadhtu minhu wa huwa la ya'lam. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف او كما قال حديث صحيح متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia satu perempuan nama dia Hindun mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun ni siapa? Hindun ni ialah imra'atun li Abi Sufyan, dia isteri kepada Abi Sufyan. Hindun isteri kepada Abi Sufyan, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi. Hindun kata, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Dia mai jumpa Nabi, dia cerita dekat Nabi hal laki dia, Abu Sufyan. Dia kata, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan ni, dia ni rajulun syahih. Dia ni sehidung masjid. Kedekut. Dia mengadu dekat Nabi tentang kedekut laki dia ni. Abu Sufyan suami saya ni rajulun syahih, kedekut baik, dia kata. Kedekut dia ni sampai ke tahap walaysa yu'tini ma yakfi wa walidi. Kedekut dia ni sampai ke tahap duit untuk belanja aku dan anak-anak aku boleh tak lagi. Teruk sangat lah. Jadi suami sampai nak belanja makan minum di rumah pun tak mampu keluar duit, sampai anak apa pun tak orang bagi duit. Jadi bini ni susah lah macam ni, macam mana nak masak apa ni kalau apa pun tak bagi ni, nak pergi market nak beli apa, duit tak ada ni, anak nak makan, nak minum susu Nestum semua tak mau bagi duit. Pampers ni telah lah, dia kata pakai kain batik ma'ang sudah lah, dia kata. Oh, dia jadi lego ni. Rajulun syahih. Dia ni kedekut sungguh. Kata Hindun ni kepada Nabi SAW. Malaikan kata Hindun, illa ma akhaztu minhu wa huwa la ya'lam. Malaikan nak belanja rumah dengan nak belanja anak, saya kena duduk ambil sengak-sengak ambil dia. Bukan curi, ambil sengak-sengak. Curi lain. Dia kata illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Melainkan saya sengah-sengah dia ambil duit dia abang nak belajar di rumah ni, wa huwa la ya'lam, dia tak tahu. Orang jenis duit banyak ni, dia pun tak tahu duit dia ada upah ni. Dalam wallet dia tak tahu upah ni. Takat-takat sendir 50 tak ada. Kalau dia pun ada 50 tu sama. Kalau dia pun ada 50, pergi selit 10 pun dia tahu lah. Dia ada tak tahu berapa banyak dalam tu. 50 tak sedar. Abu Sufyan ni orang kaya. Tapi kedekut. Bini dia kata, susah lah macam ni. Sengah-sengah tengok Lena kan. Tengok lebih duduk balik main badminton kan apa kan. Tarik sikit. Abang belanja rumah. Tapi dia pergi mengadu dekat Nabi. Satu, dia kata suami dia kedekut. Yang kedua, dia kata dia tidur tarik duit tu sengah-sengah. Macam mana? Dia kata, salah ke saya ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi kata, tak apa, ambillah sengah-sengah. Nabi kata, khudhi, ambil, tak apa. Ma yakfiki wa waladaki. Untuk memenuhi keperluan engkau dan anak-anak engkau. Ambil. Tapi Nabi kata, bil ma'ruf. Jangan lebih-lebih. Lagu tarik 50 tak sedap, tarik 100. Lagu tak sedap, tarik 50. Itu dia kata sudah lebih. Tak mau macam tu. Nabi kata, ambil untuk memenuhi keperluan engkau dan keperluan anak engkau. Khudi. Nabi kata, ambil. Tak apa. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kesimpulan. Yang pertama apa dia? Kalau boleh, elakkan daripada perbuatan suka mengumpat ataupun menghina orang. Sedaya upaya. Yang kedua, kesimpulan dia, di sana ada perbezaan tentang hal menceritakan perkara orang. Ada perbezaan. Perbezaan dia apa dia? Satu, kita cerita hal orang dengan niat nak menghina dia. Itu satu. Maka itu salah. Yang kedua, cerita hal orang tetapi dengan niat ikhlas untuk nak bagi jadi elok. Maka itu tidak salah. Hadis yang kita baca awal tadi. Satu, kita mengata dengan niat menghina. Satu, kita pergi cerita buruk orang tetapi dengan niat ikhlas nak bagi jadi elok. Itu perbezaan. Dan kita kena ingat satu apa dia? Hati-hati, kerana Allah tahu apa niat kita sebenar waktu kita cakap. Kita boleh cakap ke orang, kata saya ni bukan nak memburuk dia, saya bukan nak hina dia. Tapi kalau hati kita niat nak menghina, Allah tahu. Kita salah. Tapi kalau sungguh-sungguh kita ikhlas, Allah tahu. Kita tidak salah. So pokok pangkalnya apa dia? Hati kita, Tuhan tahu. Pandai-pandailah kita membawa diri dalam hal ini. Dan kesimpulan yang ketiga apa dia? Ramadan lebih kurang 3 minggu lagi. Ramadan lebih kurang 3 minggu lagi, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat pelihara lidah kita dan mulut kita lebih daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ramadan nak main ni, kalau Allah panjang umur kita dah jumpa Ramadan ni, mudah-mudahan Ramadan ni kita boleh pelihara lidah kita, pelihara mulut kita daripada benda seelok. Pasal hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man lam yada qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Atau kama qaul hadis sahih riwayat al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang tak boleh nak tinggal qaul zur, cakap kuduk, cakap bohong, wal amal bi, dan beramal dengan benda bohong dan kuduk. Siapa yang tak boleh nak tinggal bercakap kuduk, tak boleh nak tinggal perbuatan kuduk. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala tak ada sebab untuk nak bagi pahala kepada dia, sekalipun dia tidak makan dan tidak minum. Nabi kata, siapa yang dalam puasa mulut tak jaga, siapa yang dalam puasa perbuatan uduk dia tak jaga, bahawa siapa yang macam ni, tak ada sebab Tuhan nak bagi pahala atas puasa dia, walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Hadis itu hadis sahih, riwayat al-Bukhari. Ini maksud dia apa tuan-tuan? Berapa ramai orang yang puasa dah bertahun-tahun dah, berapa kali Ramadan dah jumpa, tidak ada pahala di sisi Allah. Pasal apa? Hadis ni Nabi beritahu, tak ada sebab Tuhan nak bagi pahala ke dia. Pasal apa? Pasal dia puasa, dia tak makan, dia tak minum, tetapi mulut dia dan perbuatan dia sentiasa buat benda terelok, maka tidak ada sebab Allah nak bagi pahala kepada dia. Mudah-mudahan kita terhindar daripada amaran yang disebut di dalam hadis Nabi ini. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 194. Muka surat 194, kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa. Tafsir surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastaftunaka fil nisa. Kita sambung ayat tu. Baris yang kelima daripada atas muka surat 194. Wa yastaftunaka fil nisa. Dan minta fatwa mereka itu akan engkau wahai Muhammad tentang hal perempuan. Ha, ini yang kata surah An-Nisa ni. Orang mai jumpa Nabi tanya tentang hal perempuan. Adakah perempuan dapat pesaka ataupun laki-laki sahaja yang dapat pesaka? Orang mai tanya Nabi tentang hal perempuan ni. Perempuan ni dapat ke tak pesaka ataupun pesaka ni hanya untuk orang laki-laki sahaja? Dan tiada dapat pesaka perempuan dan kanak-kanak seperti mana berlaku di dalam adat jahiliyah. Adat jahiliyah ada berlaku benda ni. Pesaka tak bagi. Tak bagi pesaka kepada perempuan. Pesaka hanya dibolot oleh orang laki-laki sahaja. Firman Allah, Qulillahu yufdikum fihin. Kata olehmu wahai Muhammad, bermula Allah subhanahu wa ta'ala memfatwa ia akan kamu pada mereka itu, yakni kepada perempuan itu. Allah suruh Nabi Muhammad beritahu pada orang yang tanya ni, beritahu kat mereka, kata perempuan Islam tak ketepikan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebut khusus tentang orang perempuan dan hak-hak orang perempuan ini. Begitu. Firman Allah, wa ma yutla alaikum fil kitab fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Dan barang yang dibaca atas kamu pada kitab Quran daripada hukum miras, yang ini hukum pesaka yang telah lalu pada segala anak yatim perempuan itu. Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku dah sebut banyak kali dah tentang hal apa? Tentang hal perempuan ada hak dia dalam agama. Perempuan ni ada hak dia dalam agama. Kalau kita patah balik tengok surah An-Nisa ayat 2 dengan 3 yang kita baca dulu ni, Allah sebut apa dalam surah An-Nisa ayat 2 dan 3? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu. Itu ayat yang kita baca dulu, ayat 2 dengan 3 surah An-Nisa, ayat yang menceritakan tentang apa? Tentang orang yang menjadi trusti kepada harta anak yatim. Mak bapak mati sekali, naik kereta, accident macam mana kan, mati, tinggal anak-anak.